Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Sekarang kita berada pada pembahasan yang berikutnya, yaitu setelah kita menyelesaikan maf'ulun fi, sekarang kita akan masuki maf'ul min ajli. Yang mana maf'ul ini terkadang dikenal dengan maf'ul li ajli, terkadang dikenal dengan maf'ul min ajli, naam, terkadang dikenal dengan maf'ul lah. Jadi naam barakallahu fikum, itu nama-nama tersebut naam ma'ruf ya. Jadi kalau antum jumpai lafaz-lafaz seperti itu enggak asing lagi. Terkadang namanya maf'ulun min ajli, terkadang maf'ulun li ajli, terkadang al-maf'ulun lah. Itu artinya sama semua. Maksudnya ya, enggak usah bingung. Dan sebelum kita masuki, seringnya maf'ul ini diartikan dalam rangka. Bedakan dalam keadaan dengan dalam rangka. Nah, dalam rangka untuk ini misalkan. Dan cocok jawaban 5. Nanti kalau kita lewati semuanya. 5 salaita ya akhi. Kenapa kamu sholat? Sholat itu ibtigha'an mardhatillah. Artinya aku sholat dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cocok atau enggak? Cocok kan? Naam. Jadi perlu diperhatikan. Misalkan 5 zurta ummak. Naam, 5 zurta ummak. Maksudnya 5 zurta ummaka. Kenapa kamu mengziarahi mengunjungi ibumu? Zurtu ummi hubban laha. Aku mengunjungi ibuku atau mengziarahi ibuku karena dalam rangka cinta kepadanya. Nah, seringnya maf'ul li ajli ini berkaitan dengan af'alul qulub. Paham ya? Perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dengan apa? Hati. Dalam rangka takut, dalam rangka cinta, dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Itu semuanya af'alul qulub bukan? Naam. Paham insyaallah ya? Ayo. Kemudian di sana ada kaidah, apakah apabila terpenuhi syaratnya wajib nasab? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak wajib nasab. Bahkan boleh dijar dengan huruf jar, yaitu lam ta'lil. Lam yang fungsinya apa? Ta'lil. Nah, lam yang fungsinya menunjukkan sebab. Contohnya, nah, barakallahu fikum. Salai itu misalkan, salai itu ibtigha'an limardhatillah. Misalkan, nah, salai itu ibtigha'an limardhatillah. Shalla itu ibtigha'an limardhatillah. Aku shalat dalam rangka mengharapkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih mudah-mudah bilang aja ya, biar mudah ya. Nah, salah itu ibtigha'a mardhatillah, ibtigha'a mardhatillah. Nah, salah itu ibtigha'a mardhatillah. Nah, di sini maf'ul li ajli ini artinya dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Ini kalau seandainya antum kasih huruf jar, boleh. Dan artinya pun sama. Aku sholat libtigha'i mardhatillah karena mengharapkan wajah, mengharapkan ridha Allah. Sama enggak? Sama. Cuman bedanya karena sama dalam rangka artinya sama, ta'lil. Dalam rangka apa? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa? Karena mengharapkan ridha Allah. Sama kan? Sama. Oleh karena itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau muncul dalam sebuah tulisan, apakah wajib maf'ul min ajlih itu walaupun terpenuhi syaratnya nasab, kita katakan tidak wajib nasab, bahkan boleh dijar dengan apa? Dengan lam yang menunjukkan ta'lil. Paham ya? Lam yang menunjukkan ta'lil itu lam yang menunjukkan sebab. Mafhum? Naam. Jadi semula salai itu ibtigha'a mardhatillah. Ibtigha'a min af'alil qulub, termasuk perbuatan-perbuatan hati dalam rangka mengharapkan. Nah, kalau kita jar boleh. Salai itu libtigha'i mardhatillah. I'rabnya lain. Kalau ini jar majrur jelas ya. Tapi kalau ibtigha'a, i'rabnya maf'ul li ajlih. atau maf'ul min ajli atau maf'ul lah, mafhum. Cuman kalau antum jar ya udah berarti seperti biasanya ismun majrurun bil lam itu. Mafhum? Ayo na'am. Cuman permasalahan itu apakah wajib atau tidak? Yang rajih tidak wajib, bahkan boleh mengejarnya dengan apa? Dengan huruf jar itu lam. Enggak boleh yang lainnya ya. Na'am, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu astabahullah babul maf'uli min ajlih. Ingat-ingat dinamakan dengan penamaan-penamaan yang lain. Wa yusamma al-maf'ula li ajlih. Dinamakan juga maf'ul li ajlih. Wa yusamma al-maf'ulullah. Dinamakan juga al-maf'ulullah. Paham ya? Ini penamaan-penamaan yang perlu diperhatikan agar apa? Agar nanti tidak keliru. Nomor satu bawah itu catatan kaki bagus sekali itu. Ya'ni lahu salatu asma. Maksudnya dia memiliki tiga nama. Wa ma'naha wahid, tapi tiga makna tersebut maknanya satu. Ai alladhi yuf'alu lahu fi'lun wa yuqa' li ajlihi. Maksudnya apa? Yaitu yang dikerjakan untuknya sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut jatuh atau terlaksana li ajlihi karena dalam rangka dalam rangkanya. Apa maksudnya? Ini nanti ada syarat-syaratnya. Sekarang antara salat dan yang mengharapkan satu orang atau beda orang ini? Yang mengharapkan dengan yang sholat berapa orang? Satu orang. Sholaitu ibtigha'a. Aku sholat dalam rangka. Siapa yang mengharapkan ini? Yang sholat itu. Nah, nanti kalau beda orang lain lagi pembahasannya. Jadi, antara perbuatan dengan yang melakukan, dengan yang mengharapkan, itu harus sama semua satu orang. Nah, dan dilakukannya dalam satu waktu juga. Ketika dia sholat, apa tujuan dia? Mengharapkan wajah Allah. Siapa yang mengharapkan? Ya dia yang sholat tadi. Satu orang enggak? Nah, kita lihat. Wa wal ismul mansubul ladzi yudzkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Perhatikan baik-baik. Yaitu isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Sebabnya kenapa kamu berdiri ya, akhi? Sebabnya aku memuliakan amr. Kita lihat. Nahwu qama Zaidun ijlanan li amrin. Nah, cara menanyakannya lima qama Zaidun. Ingat-ingat ya, ini seringnya cocok jawaban lima. Pertanyaan 5. 5 qama Zaidun. Kenapa Zaid berdiri? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri dalam rangka menghormati atau memuliakan amr. Paham belum? Paham belum mengartikannya ini? Dalam rangka ya. Paham belum? Ini maf'ul li ajlih namanya. Naam. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, dan aku mendatangimu dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. Ya, yang mendatangi dengan yang mengharapkan satu orang enggak? Satu orang. Paham belum? Syaratnya harus sama itu. Jadi yang melakukan perbuatan dengan yang berbuat satu orang. Enam. Atau perbuatan yang dia lakukan kemudian keinginan dia satu orang yang melakukannya. Paham belum? Enam. Jadi ini pertanyaan lima dha qasadtaka. Enam. Lima dha qasadtani. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Lima dha qasadtani. Jawabannya lima qasadtani. Jawabannya qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku mendatangimu dalam rangka mengharapkan apa? Ma'rufik, kebaikanmu. Mahfum insyaAllah ini ya. Paham belum ini? Nah, ini nanti untuk bedakan antara apa? Dengan hal. Kalau hal kan dalam keadaan. Ja'a Zaidun raqiban. Kaifa ja'a Zaidun? Cocok untuk jawaban kaifa kalau hal nanti. Itu ingat-ingat ya, seperti itu kaidah global seperti itu penting untuk dipahami. Jadi kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Kalau ini bukan kaifa, lima. Paham belum? Naam. Seperti itu. Kita lihat syurutul maf'uli li ajlih, syarat-syarat maf'uli ajlih. Perhatikan, wa yustaratu kaunuhu masdaron qalbiyan. Perhatikan ini syaratnya, harus masdar qalbiyan, masdar yang berkaitan dengan perbuatan hati, cinta, takut, mengharapkan, ikhlas, perbuatan hati, bukan itu? Naam. Itu yang pertama. Jadi masdar kemudian qalbiyan. Perhatikan baik-baik nomor 4 bawah itu catatan kaki bagus sekali. Ai ayyakuna sadiran min af'al qalb. Bawah itu hendaknya maf'ul ajli tersebut muncul dari perbuatan-perbuatan hati. Karaghbah seperti rasa cinta, warahbah rasa takut, wal khauf rasa takut, wal khasyah rasa takut, wal hub rasa cinta, wal karih rasa benci. Paham maksudnya ya? 6. La min af'alil jawarih, bukan termasuk perbuatan-perbuatan anggota badan, jawarih anggota badan. kalyadi wal lisan, seperti tangan dan lisan. Fala yajuzu ji'tuka qira'atan lil ilmi, perhatikan. Tidak diperkenankan susunan ji'tuka qira'atan lil ilmi. Aku mendatangimu dalam rangka membacakan ilmu. Kenapa kau dilarang? Qira'atan af'alul qalb atau af'alul lisan? Lisan. Apa belum ini? Nah, ini enggak boleh seperti ini. Wala qatlan lil kafir. Ji'tuka qatlan lil kafir, misalkan. Itu juga keliru. Paham ya? Naam. Kenapa qatlan? Qatl perbuatan jawareh. Paham belum syaratnya ini? Jadi harus apa tadi? Min af'anil qulub. Paham ya syaratnya ya? Masdar tapi min af'anil qulub. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hati. Paham belum maksudnya ini? Naam. Kita lihat. Wa ya'nam. Wa yajuzu iradata qira'atul ilmi, boleh kalau iradata. Karena iradah keinginan, afal qalb atau bukan? Naam, boleh. Ji'tuka iradata qira'atul ilmi. Aku mendatangimu dalam rangka ingin membacakan ilmu. Kalau ini mah boleh, kalau iradatan ada iradatah ini. Amlum. Berikutnya, wabtigha'a qatlul kafir, ini juga boleh. Ibtigha' dalam rangka mengharapkan termasuk perbuatan apa? Hati, boleh. Paham soalnya ya, mafhum? Ayo na'am. Insyaallah mudah ini. Kita naik lagi ke atas, yang atas kita ulangi lagi. Wattihadu zamanihi wa zamanihi amilih. Perhatikan syarat yang kedua. Syarat pertama tadi, masdar qalbi. Ingat-ingat ya, maknanya. Enggak ada syarat salah ya. Syarat yang kedua. Wattihadu zamanihi wa zamanihi amilih. Waktu. Perhatikan ya. Nah, hendaknya waktu perbuatannya dan waktu enam keinginannya itu harus satu waktu. Paham ya? Ittihadu maksudnya satu, artinya ya. Satu waktunya dan satu perbuatannya. Jadi waktu dia itu datang dengan mengharapkannya satu waktu gitu loh. Bukan aku mendatangimu mengharapkan kebaikanmu besok, itu enggak boleh. Paham ya? Ya satu waktu. Jadi satu waktu. Jadi ketika dia mendatangi ya waktu itu dia mengharapkan itu loh. Paham ya? Lima salaita ya akhi. Salaitu ibtigha'a mardhatillah. Ini perhatikan untuk contoh ini biar nanti enggak bingung ya. Naam. Lima salaita, misalkan ada orang tanya lima salaita. Lima salaita, salaitu ibtigha'a. Nah, yang melakukan salat ini dengan mengharapkan ini berapa waktu? Satu waktu, harus satu waktu. Paham ya? Nah, kalau sholat itu ibtigha'a mardhatillah ghadan, itu enggak boleh. Karena ghadan itu besok, sholatnya sekarang mengharapkannya besok. Paham belum ini maksudnya? Naam. Jadi ittihadu zamani wa zamani amilih. Jadi zaman perbuatan tersebut, naam barakallahu fikum, dan zaman maf'ul li ajli tersebut dilakukan satu waktu. Zamannya enggak boleh beda waktu. Paham belum insyaallah ya? Mafhum insyaallah? Terfatah? Paham? Ayo na'am. Berikutnya, wattihadu fa'ilihima, dan harus na'am sama-sama pelaku keduanya. Pelaku yang mengharapkan, pelaku yang sholat berapa orang ini? Satu orang. Sama. Paham belum ini? Na'am. Jadi harus sama. Na'am. Kalau misalkan na'am barakallahu fikum zurtuka lima habbatika iyaya, itu enggak boleh. Zurtuka lima habbatika iyaya, aku mengunjungimu karena cintamu kepadaku. Jadi sekarang yang mengunjungi dengan cinta berapa orang? Dua. Ini sudah enggak boleh. Paham ya? Naam. Zurtu ummi naam lima habbatiha iyaya, aku mengunjungi ibuku karena cintanya ibuku terhadapku. Sekarang yang mengunjungi dengan yang cinta berapa? Satu pelaku enggak? Dua pelaku, batal. Ada gambaran belum ini? Ada gambaran belum Abdul Fattah? Sekarang yang sholat dengan yang mengharapkan berapa orang? Nah ini yang diharapkan. Dan juga satu waktu, waktunya satu. Ketika dia sholat itulah dia mengharapkan. Bukan sholatnya sekarang mengharapkannya besok. Kalau antum tambahin ghadan di sini ya jelas gak boleh. Sholatnya sekarang kok mengharapkannya besok? Beda waktu, paham belum? Paham soalnya ya? Ayo mana? Yang contoh yang lain tadi itu yang ana sebutkan, contoh yang lain seperti misalkan zurtu ummi. Naam. Li mahabbatiha. Iya ya. Aku mengziarahi ibuku dalam rangka atau dikarenakan cintanya dia kepadaku. Nah, sekarang antara yang mengziarahi dengan yang cinta ini beda orang atau satu pelaku atau beda pelaku? Beda pelaku, fatal nanti. Mafhum ini, mafhum salah ya? Mafhum ini maksudnya beda pelaku itu. Ayo na'am. Paham ya? Berikutnya perhatikan. Kama taqaddama fil mithalain, sebagaimana yang telah lewat pada dua contoh di atas. Qama Zaidun ijlanan li Amrin. Sekarang yang berdiri siapa? Zaid. Yang menghormati Amr siapa? Zaid, satu pelaku. Ketika dia berdiri itu menghormati enggak? Na'am, satu waktu juga. Satu pelaku, satu zaman. Mahmud insyaallah. Ayo na'am. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku mendatangimu dalam rangka aku ini mengharapkan kebaikanmu, gitu loh. Yang mengharapkan kebaikan dengan yang datang berapa orang? Satu. Waktunya sama enggak? Sama. Paham? Tetap terpenuhi syaratnya. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu auladakum khasyyata imlaqin." Perhatikan ini. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian dalam rangka takut terhadap kemiskinan. Paham ya? Dalam rangka takut terhadap kemiskinan, khasyyata termasuk af'al qulub masuk. Kemudian sekarang yang dilarang ini siapa? Kalian. Kalian dilarang membunuh anak-anak kalian dalam rangka kalian takut. Berarti yang takut dengan yang dilarang satu pelaku enggak? Satu pelaku. Paham ya? Satu zaman enggak? Satu zaman. Kamu jangan membunuh anak-anak kalian di waktu itu kalian juga takut gitu. Dalam rangka kalian itu takut. Dalam rangka kalian takut kalau miskin, imlak itu miskin atau fakir. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Amulun ini. Ayo, jadi khamsyata maf'ul li ajlih. I'rabnya juga mudah. Khamsyata maf'ulun min ajlih atau maf'ul li ajlih atau maf'ulullah mansubun wa 'ala nasmihi fathatun dhahiratun akhirih. Mahum salah ya? Ayo, na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Wa qawli ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Naam. Kalau rasmil Quran kayak gitu, tulisan Al-Quran. Nah, kalau tulisan biasa kayak gini, ya kan? Nah, taknya tak marbutah, rasmil Quran taknya terbuka itu kan? Karena penulisan Al-Quran terkadang beda dengan penulisan yang biasa. Perhatikan itu. Qawlu ta'ala, yungfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mereka-mereka meninfakkan harta-harta mereka dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Sekarang yang mengharapkan keridhaan Allah dengan yang menginfakkan satu pelaku enggak? Satu pelaku. Satu waktu tidak? Satu waktu. Udah terpenuhi syaratnya. Paham enggak antum? Mahum? Ayo na'am. Kita lihat. Walayajuz. Perhatikan dari ini. Walayajuz. Dan tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Ta'ahabtus safara li'adami tihadiz zaman. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena beda waktu. Artinya apa? Ta'ahadtus safara, ini artinya aku bersiap-siap untuk safar. Paham ya? Naam, aku bersiap-siap untuk safar. Kenapa? Bersiap-siap dengan safarnya itu bareng apa enggak? Atau siap-siap dulu baru safar? Berarti beda kan? Beda waktu. Ini enggak masuk ini. Paham belum? Naam. Tapi lebih baiknya enggak sih lam. Ta'ahadtu lis safari. Ta'ahadtu lis safari itu mah jelas gitu loh. Tapi kalau tahap tu safara enggak diperbolehkan. Paham belum ini maksudnya? Paham ya? Nah, kita lihat tata tangga nomor 3 bagus itu bawah itu, perhatikan tata tangga nomor 3 itu. Nomor 3 itu ta'ahadtu safara li adami ittihadiz zaman, karena tidak terjadi dalam satu waktu. 3 yang bawah itu fa inna zaman ta'ahub sabiqun 'ala zaman safar, karena waktu bersiap-siap itu mendahului waktu safarnya. Ya, safar dulu bersiap-siap atau barengan dengan safar itu bersiap-siap, atau siap-siap dulu baru safar? Siap-siap dulu baru safar. Sehingga beda zaman. Mahu insyaallah ya. Ayo na'am. Wa in kana fa'iluhuma wahid, walaupun satu orang yang bersiap-siap dan yang mau safar berapa orang? Satu orang. Tapi kan beda waktunya gitu loh. Siap-siapnya sekarang, safarnya besok, ya enggak masuk. Paham ya? Tapi boleh dikasih lam. Ta'ahabtu lis safari. Paham? Ya, na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, bahwa itu masih lanjutan wa ta'ahub wa tahayyuk, ya kan? Nah, ta'ahub itu artinya tahayyuk, ya tahayya, tahayya, ya tahayya'u, tahayyu'an, artinya adalah bersiap-siap. Nah, huwa tahayyuk li syai' wal isti'dad lahu kama fil lisan. Jadi artinya sama. Isti'dad, istada, na'am. Istadada, yasta'didu, isti'dadan, sama tahayya'a, ya tahayyu'u. Tahayya'a, ya tahayyu'u. Tahayyu'an, nah sama ta'ahaba, ya ta'ahabu. Ta'ahuban itu sama semua. Bersiap-siap. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau yang hadis kita hafal itu bukan isti'dad, istihdad, kita lagi. Paham ya? Kalau istihdad sama istihdad lain lagi. Dan hadis yang kemarin surga tahafal ada lapat itu kan? Istihdad lain lagi. Kalau ini istihdad, bersiap-siap. Mahfum insyaAllah ya? Jadi kalau antum jumpai tulisan ta'ahaba, tahayya'a, ista'dada, artinya sama. Mahfum? Nah. Berikutnya, wala jituka mahabbataka iyyaya. Aku mendatangimu karena cintamu kepadaku. Di sini juga tidak masuk dalam maf'ul li'ajlih. Kenapa? Li'adam ittihadil fa'il. Karena pelakunya bukan satu orang. Tahu belum? Nah, karena pelakunya bukan satu orang. Berapa orang itu? Dua orang. Yang datang dengan yang cinta itu beda orang enggak itu? Beda orang enggak? Beda orang atau enggak itu? Yang datang dengan yang cinta? Beda orang. Jitukah aku mendatangimu karena cintamu kepadaku. Yang datang aku, yang cinta kamu. Sehingga beda antara perbuatan datang. Nah, barakallahu fikum, yang melakukan perbuatan datang dengan yang melakukan cinta, beda orang. Paham soalnya ini ya? Ayo na'am. Bal yajibu jarruhu billam, bahkan wajib mengejar dengan lam. Maksudnya bagaimana? Ta'ahabtu lis safari, jituka limahabbatika iyaya. Itu boleh. Wajib tadi ya, wajib mengejarnya dengan lam. Nah, takul ta'ahad tulis safari wajib tukali mahabbatika iyaya. Mahfum soalan ya, mahfum ajlih. Gak ada iskal? Ada iskal gak? Ada iskal gak sebelum ditutup? Ada iskal gak? Mahfum ajlih globalnya perhatikan baik-baik. Mahfum ajlih seringnya diartikan dalam rangka. Dan cocok jawaban untuk lima, yang kedua. Yang ketiga, seringnya berkaitan masalah apa? Dan syaratnya harus apa? Berkaitan masalah af'alul qulub. Kemudian pelaku. Naam pelaku. Pelaku keduanya satu orang. Paham ya? Yang melakukan perbuatan dan melakukan maf'ul ajli itu satu orang. Paham ya? Kemudian yang melakukan waktu. Melakukan perbuatan tersebut dan waktu maf'ul ajli juga satu orang. Paham salah ya? Naam barakallahu fikum. Garis kal? Ada sekal, sebelah. Antum. Selamat. Subhanallah, yang dikasih Allah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.